Mitra bisnis, pemerintah berencana menerapkan pajak UKM sebesar 2% untuk usaha beromset 300 juta hingga 4,8 miliar rupiah per tahun dan 0,5% untuk usaha beromset di bawah 300 juta per tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan Darussalam. Pak Darussalam, apa komentar Anda mengenai hal ini? Jadi gini Mas, pengenaan pajak atas sektor usaha mikro, kecil, dan menengah ya, atau dibilang small business ya, enterprise, memang menjadi problem di negara-negara berkembang ya Mas ya, seperti halnya juga Indonesia gitu Mas ya. Tapi bagaimanapun juga, di negara-negara berkembang itu, atas sektor usaha mikro dan kecil juga dikenakan pajak gitu ya Mas ya. Kenapa mereka juga harus dikenakan pajak? Karena ini untuk asas keadilan gitu Mas ya. Jadi kalau sekarang yang terjadi kan Dijen Pajak mengungkapkan alasan buruh aja yang penghasilannya setahun di atas 15,8 juta aja terkena pajak gitu Mas ya. Kenapa usaha mikro yang omsetnya 300 juta tidak dikenakan pajak? Ini kan tidak adil Mas. Artinya tidak adil gini. Kenapa orang yang bekerja dikenakan pajak, sedangkan orang yang menjalankan kegiatan usaha tidak dikenakan pajak? Nah, ini untuk menghilangkan ketidakadilan, jadi sangat fair kalau ya masing-masing pihak baik bekerja sebagai tenaga kerja ataupun yang bekerja menjalankan kegiatan usaha sendiri untuk kena pajak gitu Mas ya. Cuma masalahnya bagaimana pemajakan secara fair untuk usaha mikro dan kecil ini gitu, itu intinya gitu Mas ya. Jadi pertentangannya bukan layakkah usaha mikro atau kecil ini dikenakan pajak, bukan di situ isunya Mas ya. Tetapi bagaimana mengenakan pajak kepada usaha mikro yang tepat, itu permasalahannya gitu Mas. Nah, kalau saya memandang seperti ini Mas, sebenarnya pajak yang nanti dibayar oleh perusahaan mikro atau perusahaan kecil itu sebenarnya harus dipandang sebagai suatu tiket gitu Mas ya. Tiket bagi para pengusaha mikro untuk menuntut pemerintah agar hasil pajak yang diterima itu dipergunakan untuk membenahi, membuat infrastruktur bagi perusahaan atau pengusaha mikro itu atau kecil itu sendiri gitu loh Mas. Jadi sebenarnya sebagai pintu masuk untuk apa? Untuk lebih menuntut supaya apa? Pajak itu dialokasikan kepada mereka, sebesar-besarnya kepada mereka gitu loh. Nah, supaya apa? Perusahaan mikro atau pengusaha mikro kecil ini lebih berkembang gitu loh Mas. Intinya seperti itu. Jadi tidak lagi mempertentangkan adil atau tidak atau layak atau tidak ini para pengusaha dikenakan pajak gitu loh Mas. Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa persentase pajak yang dihitung berdasarkan omset justru akan memberatkan? Ya, jadi gini Mas, problem pemajakan atas sektor mikro atau sektor kecil, kalau di kita itu disebut UMKM, sebenarnya berdasarkan ketentuan perpajakan, wajib pajak yang berskala kecil, yang omsetnya di bawah 50 miliar, sebenarnya mereka sudah dapat diskon 50% Mas, dari tarif pajak yang berlaku Mas. Nah, cuma mereka untuk dapatkan diskon harus bisa menunjukkan pembukuan gitu loh Mas. Karena kan basisnya atas neto Mas ya, laba atau profit ya Mas ya. Nah ini yang nggak bisa dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha mikro maupun kecil gitu loh Mas. Kesulitan dalam penyelenggaraan pembukuan. Karena apa? Tidak mudah dan tidak mudah. Makanya itu Mas, skema yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini dengan mempertimbangkan bahwa perusahaan kecil atau mikro ini tidak siap untuk menyelenggarakan pembukuan Mas, sehingga ketika tidak bisa menyelenggarakan pembukuan maka pemerintah cari cara lain gitu loh Mas, cara yang lebih sederhana untuk mengenakan pajak dengan cara apa, ya udah atas dasar omset atau peredaran usaha mereka, simple gitu loh Mas. Jadi sebenarnya ini untuk mensimplifikasi gitu loh Mas, dan ini pun di negara-negara berkembang lain juga seperti itu Mas, karena untuk menyelenggarakan pembukuan tuh nggak gampang seperti itu Mas. Demikian pengamat perpajakan Darussalam, saya Wendy Lim.